للإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب kita masih pada pembahasan athar adzunub, pengaruh-pengaruh buruk, akibat-akibat jelek yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Baik. Apa pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh maksiat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya? MDW 3:18. Sebagian bumi tenggelam. Apa judulnya apa kemarin? Kemaksiatan menyebabkan apa? Taib. Kerusakan di muka bumi, sebab kerusakan di muka bumi. Taib, jelas. MD2 nomor 1. Sebutkan dalilnya. Mana dalilnya dosa kemaksiatan itu membuat menyebabkan kerusakan di muka bumi? Taib. MDW 3 nomor 1. Apa? Taib. MD 3 nomor 10. Taib. Takmili nomor 1. Nomor 2. Dalil dari ya. Taib asalnya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Taib, jelas. Taib, iqdad 11. Apa yang dimaksud dengan kata albar dan bahar? Apa yang dimaksud kata albari wal bahri? Taib. Idat 21. Mana Idat? Sebutkan ucapan Ikrimah. Ucapannya Ikrimah, Ibn Abbas, Ad-Dhahhak, As-Suddi, dan yang lainnya. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya. Lah, yang dinukilkan Ibnu Katsir, yang dicatatkan, yang dihitung. Al-Murad bil Barri, gitu ya. Al-Murad bil Barri. Taib Ida 27. Terus. Ucapannya Ikrimah gimana? Catat atau enggak? Tapi sebelahnya. Apa? Tak nyatet. Taib. TD 5. Bilbari. Al-Fayafi. Wal-Bahri. Al-Amsor wal Qura ya. Taib Hasan Risu ya. Al-Murad bil Barri al-Fayafi ya. Tanah lapang ya, Sohro ya. Penduduk, kemah penduduk yang berpindah-pindah nomaden, orang-orang Badui ya. Sedangkan Al-Bahr adalah Al-Amsor ya. Kemudian Al-Baghawi menukil ucapan Ikrimah yang lain, Al-Arab Tusamma al-Misra Bahron. Orang-orang Arab itu menyebut kota, perkampungan, orang-orang yang menetap itu dengan nama Bahrun. Ya. Taib, maka nampak pendapat pertama, Bar dan Bahr. Bar itu adalah tempat tinggalnya orang-orang Badui di tanah lapang. Sedangkan Bahr adalah tempat tinggalnya orang-orang kota. Ya, di perkotaan dan di perkampungan. Baik, berikutnya qala rahimahullah as-sadis wal isrun. Masih dari pengaruh buruk daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Qala wa amma ta'thiru dzunub fis suwari wal khalqi. Sedangkan pengaruh buruk dari dosa-dosa terhadap bentuk ya, bentuk dan penciptaan manusia ya, bentuknya ya, fisiknya terpengaruh karena dosa menjadi lebih lemah, menjadi lebih buruk ya. Qala faqad rawa Tirmidzi fi jami'ihi ya. Ini waham, ini yang benar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, riwayat Bukhari Muslim. Qala annahu qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu adama wa tuluhu fis sama sittuna dhira'an. Khalaqallahu Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Abul Basar ya. Bapaknya para manusia ya. asalnya manusia, ya. Manusia itu asalnya dari keturunan Adam, bukan perubahan dari monyet, ya. Bukan perubahan evolusi dari monyet, tetapi manusia adalah keturunannya Adam. Maka ketika Allah menciptakan pertama kali Adam alaihissalam, tingginya situ nadhiro'an, 60 hasta. Qala falam yazalil khalqu yanqusu hattal an. Maka terus-menerus senantiasa penciptaan manusia itu berkurang, berkurang sampai sekarang. Sampai paling 3 hasta, ya. Nah, konversi hasta itu sama dengan 45 cm, ya. Satu hasta 45 cm. 45 kali 60, 2700. 2700 cm. Berarti berapa meter? Antum. 2700 cm. Berarti berapa meter? Berapa? Berapa? 20. 27 meter, ya. Taib. Penciptaan Adam pertama tingginya 27 meter, ya. Taib. Nah, karena dosa pengaruh keburukan, kebaruh pengasiatan berkurang, bertambah sedikit, berkurang sedikit-sedikit, ya. Akhirnya kalau sekarang kita dibandingkan dulu, ya, kerdil, ya kan? Menjadi kerdil, ya. Taib. Itu pengaruh dosa. Pengaruh yang dibingungkan oleh kemaksiatan manusia. Qala fa idza aradallahu an yutahhiral arda minadh-dhalamati wal fajarati wal khawanah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki membersihkan bumi dari orang-orang zalim, orang-orang fajir, orang-orang pengkhianat, maka yukhriju abdan min ibadihi min ahli baiti nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan seorang hamba dari hamba-hambanya, dari ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama seperti namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Maka hamba tersebut fayam laul ardo kiston kama muliat jauron, memenuhi bumi dengan keadilan, ya. Tidak ada seorang pun yang terzolimi kecuali dikembalikan, ya, haknya, diberikan haknya, dihukum orang yang berbuat zolim, tidak ada kezoliman. Sebagaimana sebelumnya bumi itu penuh dengan kejahatan. Maka ketika itu turunnya Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan. Qala wa yaqtulul masihul yahuda wan nasara, dan Al-Masih alaihi salam akan membunuh, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang mempertuhankan beliau, ya. Wa yuqimud din alladzi ba'athallahu bihi rasulahu, dan beliau akan tegakkan kembali agama yang diutus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akibat kebaikan yang terdapat di muka bumi tadi, keadilan yang merata, ya, syariat yang ditegakkan, qala tukhrijul ardu barakataha, maka ketika itu bumi mengeluarkan barokahnya, ya. Ketika di muka bumi ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan keadilan, maka bumi pun mengeluarkan barokahnya. Wa ta'uda kama kanat, dan kembali keadaan bumi itu seperti sedia kala sebelum terjadi kezoliman di muka bumi di awal, ya, awal penciptaan bumi dahulu, Ya, ketika turunnya Nabi Adam alaihi salam sampai beberapa generasi, ya, tidak ada dosa kesyirikan, tidak ada kezaliman, ya. Maka bumi dalam keadaan yang bagus, tanahnya subur, ya, mengeluarkan buah-buahan yang sangat baik. Ya. Maka sebagaimana dahulu, nanti ketika bumi dipenuhi dengan keadilan, ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan kembali sebagaimana sedia kala nanti. Hatta innal isabata minan nas la yaquluna ar-rumman wa yastadhilluna biki hafiha, sehingga satu kelompok, satu jamaah manusia itu bisa makan satu buah delima, buah delima yang sekarang cuma satu kepel ini. Nah, nanti ketika bumi itu mengeluarkan barokahnya, satu buah delima itu bisa dimakan oleh sekelompok manusia, tidak habis, kenyang semuanya, penyang kerutnya. Dan bahkan yastadhiluna biki hafiha, mereka bisa berteduh di bawah cangkang buahnya delima tadi. Ya. Cangkang buahnya itu sangat besarnya, bisa jadikan tempat teduh manusia. Qala wa yakunul unqudu minal inabi wa qrabairin. Demikian pula tidak cuma buah delima, demikian pula buah anggur. Satu gerombol anggur itu, ya, satu tangkai anggur dipetik, itu sudah mencukupi satu tempat unta yang di unta ketika akan dijadikan tunggangan untuk mengangkut barang, diberi alas, ya kan, diberi alas di atasnya, entah itu kayu atau apa yang kotak gitu kan. Nah, itu waker, ya. Nah, satu tangkai anggur saja dari pohon anggur itu mengeluarkan banyak tangkai buah, ya kan? Satu kerompol buah itu. Nah, itu satu kerompol saja memenuhi tempat unta tadi, ya. Diangkut satu unta, satu ekor unta, satu tangkai anggur, ya. Saking berkahnya bumi, ya, mengeluarkan buah yang besar-besar. Qala wa innal likhata alwahidata la takfil fi amma minan nas. Tidak pertaniannya saja, bukan pertaniannya saja, tetapi ternaknya juga demikian. Satu ekor unta yang baru melahirkan, ya, likhah, ya. Unta yang baru melahirkan, biasanya diambil susunya, ya, yang unta menyusui itu juga diambil susunya untuk minum manusia, ya kan. Nah, satu ekor unta itu susunya jika diperah itu juga sudah mencukupi untuk sekelompok, satu jamaah manusia, ya, satu kelompok orang minum dari satu ekor unta. Taib, maka ini barokahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, barokahnya syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kalau kita perhatikan sekarang, ya. Maka di mana negara-negara yang sungguh-sungguh, ya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduknya sejahtera, ya. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan kecukupan dunia mereka. Qala wa hadza li annal ardha lamma tahurat minal ma'asi dhaharat fiha atharul barakati minallah allati mahaqat hadzunubu wal kufru. Maka yang demikian ini disebabkan karena bumi itu, ya, ketika dia suci, bersih dari kemaksiatan, tidak ada tempat di muka bumi yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seluruh tempat-tempat di muka bumi penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan. Maka nampak pula zaharat fiha atharul barakah, ya, nampak pula di muka bumi itu athar daripada berkahnya bumi itu, berkahnya ketaatan tadi, berkahnya kebaikan-kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala allati mahaqat hadzunub wal kufru, yang barokah itu dihancurkan, dibinasakan oleh dosa-dosa, dihilangkan, dilenyapkan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri, kekufuran-kekufuran manusia itu sendiri yang menghilangkan barokahnya bumi, barokah yang Allah berikan kepada bumi. Qala wala raiba annal uqubati allati anzalaha Allahu fil ard baqiyat atharuha sariyatan fil ard tatlubu ma yusakiluha minadh-dhunub. Maka tidak diragukan lagi bahwasannya hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, hukuman-hukuman yang Allah turunkan di muka bumi karena sebab dosa, karena sebab maksiat, itu bekasnya, atharnya masih berlangsung sampai sekarang, ya. Masih berlangsung di muka bumi sampai sekarang dari sebab pengaruh buruk dosa yang orang-orang terdahulu. Tatlubu ma yusakiluha minadzunub, ya. Hukuman itu mencari yang semisal daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya. Hukuman yang diberikan kepada orang terdahulu karena dosa mengurangi timbangan, misalkan kaumnya Nabi Lut, ya. Maka hukuman itu akan mencari orang-orang yang seperti itu pula, orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu. Allati hiya atharu tilkar jaraim, ya. Yang dosa-dosa itu yang ada sekarang ini juga merupakan pengaruh athar dari kejahatan-kejahatan orang terdahulu, ya. Dosa itu akan menyeret kepada dosa-dosa yang lain. Allati udzibat bihal umam, dosa-dosa yang dengannya umat-umat terdahulu diazab, ya. Qala fa hadzal atharu allati fil ard min athari tilkal uqubat, maka athar yang nampak di muka bumi sekarang ini, ya, buah-buahnya menjadi kecil-kecil, ya, barokahnya sedikit, ya, maka itu karena sebab dari pengaruh hukuman-hukuman terdahulu. Kama anna hadzil ma'asi min athari tilkal jaraim, sebagaimana pula kemaksiatan-kemaksiatan orang sekarang ini adalah pengaruh buruk daripada kejahatan-kejahatan orang terdahulu. Fatana sabat hikmatullah wa hukmuhu al-kauni awalan wa akhiran, maka sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya yang kauni dari awal sampai akhirnya. Wa kanal azimu minal uqubati lil azim minal janaba minal jinayati, maka hukuman yang besar itu diperuntukkan untuk kejahatan-kejahatan yang besar sesuai sekadar dengan kebesaran dosanya. Wal akhaf lil akhaf, demikian pula hukuman yang ringan terhadap dosa-dosa yang ringan. Wa hakadha yahkumu subhanahu baina khalqihi fi daril barzakh wa daril jaza, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghukum makhluknya di negeri barzakh maupun di negeri pembalasan nanti. Qala wa ta'ammal muqaranata syaitani wa mahallahu wa darahu, maka perhatikanlah muqaranah, pertemanan syaitan, tempatnya syaitan dan negerinya syaitan. Fa innahu lamma qaranal abda wastawalla alaihi, maka ketika syaitan itu berteman dengan seorang hamba, ya, bahkan menguasai seorang hamba, ya, sudah perbuatannya, ucapannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syaitan, ya, ucapannya buruk, ya, ucapannya mengandung dosa, perbuatannya mengandung dosa, ya, karena dia dikuasai, ditemani oleh setan. Qala nuzi'atil barakatu min umrihi, maka orang yang seperti ini dicabut darinya berkah umurnya, ya. Umurnya tidak ada barokahnya, ya, ini umurnya tidak ada kebaikannya sama sekali, ya. Sebagaimana disebut di awal, di antara pengaruh buruk dosa adalah mengurangi umur, ya kan? Karena umur manusia itu yang hakikatnya adalah waktu dia berbuat ketaatan, waktu ketika dia berbuat kebaikan, ya. Maka ketika dia berteman dengan setan tadi, dikuasai setan, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan setan, mengandung dosa semuanya, maka tidak ada barokahnya umurnya, ya. Tidak ada kebaikannya umurnya. Ucapannya menghasilkan dosa, perbuatannya menghasilkan dosa dari umur dia. Wa amalihi, perbuatan-perbuatan dia, ya. Amalan-amalan dia, tidak ada barokahnya sama sekali, tidak ada kebaikannya. Wa qaulihi, demikian pula ucapannya. Wa rizkihi, demikian pula rizki dia. Tidak ada berkahnya sama sekali. Banyak pendapatannya, besar penghasilannya, akan tetapi tidak ada yang masuk, yang keluar kepada jalan kebaikan, ya. Tidak ada yang membuat sesuatu yang baik sebagai bekal dia di akhirat nanti dari rezeki yang banyak tadi, ya. Tidak ada barokahnya, tidak ada kebaikannya rezeki tersebut, ya. Walaupun segunung, ya, tidak ada manfaatnya untuk dia nanti di akhiratnya. Tidak dia persembahkan, tidak dia tabung untuk kebaikan akhirat dia. Maka walam ma'atharat ta'atahu fil ard ma'atharat. Maka ketika dia mengutamakan, mendahulukan di muka bumi itu ketaatannya kepada perkara-perkara yang dia dahulukan, ya, itu lebih mendahulukan kecintaan hawa nafsunya, kecintaan bisikan setannya, ya. Nuzi'atil barakatu min kulli mahallin dhaharat fihi ta'atuhu, ya. Maka di bumi itu sudah dicabut berkahnya. Dari semua tempat di muka bumi dikurangi barokahnya, dicabut barokatnya, walaupun di tempat yang ada ketaatan padanya, tempat yang muncul ketaatan di bumi tersebut, ya. Tapi karena su'mu adzunub tadi, pengaruh buruk dosa itu mempengaruhi tempat yang ada kebaikannya juga terpengaruh, ya. Tidak keluar barokahnya bumi tadi. Wa kadzalika maskanuhu lamma kana jahima lam yakun hunaka syai'un minar rauh war rahmah wal barakah. Demikian pula tempat tinggalnya setan tersebut. Maka ketika tempat tinggalnya adalah jahim, ya, negeri azab, ya, maka di sana tidak ada satupun dari kenikmatan, rahmat, dan barokah. Ya. Maka demikian keadaan seorang yang mukarin bisyaiton waliyadzubillah. Ya. Taib. Maka ini pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh maasi menghilangkan kebaikan dari bentuk maupun penciptaan makhluk, ya, manusia maupun yang lainnya, ya, berkurang, bertambah buruk, ya, penciptaannya. Taibqala faslun asabi wal isrun al maasi tutfi'u ghairatal qalbi. Pasal bahwasanya kemaksiatan memadamkan sifat cemburu di dalam hati. Tidak punya sifat cemburu sama sekali. Qala asabi wal isrun wa min uqubati dzunub annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairatil lati hiya lihayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyati lihayati jami'il badan. Di antara hukuman dosa adalah bahwasanya dosa-dosa itu bisa memadamkan api hiroh yang ada dalam hati, api kecemburuan yang ada di dalam hati, yang mana api kecemburuan itu kedudukannya untuk kehidupan seseorang itu seperti panas yang ditimbulkan oleh anggota tubuh kita pada seluruh anggota tubuh, ya. Orang itu kalau hidup, ya, tubuhnya panas, ya kan. Ada proses perubahan energi dari makanan dirubah di proses jadi energi, itu menimbulkan panas, ya, menimbulkan panas pada tubuh. Nah, itu dengan adanya panas tadi, tubuh orang hidup gitu, ya. Nah, di hati itu ada api hiroh, ya. Nah, kalau api hirohnya mati, ya, hatinya mati gitu. Qala fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi minal khubsi wassifatil madhmumati, maka rasa cemburu itu, panasnya cemburu, apinya cemburu, itu mengeluarkan pada hati buruknya sifat yang tercela, ya. Sifat-sifat yang tercela itu akan dikeluarkan dengan harorohnya gairoh tadi, ya. Rasa cemburu itu, ya. Di sini cemburu di sini maksudnya adalah keadaan seseorang hati ingin mendapatkan kebaikan. Dia tidak rela kalau dirinya dapat perkara yang buruk. Itu, ya. Ghairah yang ada pada hati. Tidak senang dia dapat yang jelek. Itu ghairah, ya. Nah, kalau seseorang itu tidak mau dapat kejelekan, maka dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Akan timbul semangat dia untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dalam perkara-perkara baik apa saja. Dalam perkara sholat, dalam perkara belajar, dalam perkara murojaah. Dia tidak rela dirinya itu di belakang. Ya. Dia tidak rela berada di paling akhir. Ya. Cemburu dia. Ya. Tidak senang saya di tempat ini. Ya. Pengen di depannya. Pengen di nomor pertama pada untuk dirinya. Ini api hiroh yang akan menghilangkan sifat-sifat tercela, sifat malas, itu akan hilang pada orang yang hirohnya tinggi, ya. Rasa apa kaslan itu akan hilang, ya, pada orang yang seperti ini, ya. Baik. Maka panasnya hiroh itu, apinya hiroh itu akan mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada pada hati seorang. Qala kama yukhrijul kir khabathadz dzahab wal fiddah wal hadid, ya. Beliau umpamakan seperti pandai api, ya, api untuk membakar perak dan emas, ya. Dengan dibakar api itu akan keluar materi-materi yang tidak berguna, ya. Nanti tersisa emas murni, ya. Yang tersisa adalah perkara yang paling mulia, perkara yang paling berharga. Nah, itu panasnya api untuk membakar emas. Nah, panasnya api ghirah itu akan mengeluarkan sifat-sifat tercela tadi, ya. Pemalas, mudah putus asa, ya. Hasad, ya, dengki, itu akan hilang, ya. Dia tidak senang dirinya berada di tempat yang buruk, menjadi pendengki, menjadi penghasad, tidak senang, ya. Hirohnya timbul, bukan tempatnya orang mulia, ini bukan tempatnya orang-orang soleh, ya. Ini bukan sifatnya orang yang baik, ya. Dibakar dengan api hirohnya tadi, hilang, keluar, ya. Nah, tersisa sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang bagus, tersisa dalam hatinya sifat-sifat yang mulia, ya. Semangat, ya, pemberani, ya, dermawan, ya, mudah membantu dan seterusnya dari sifat-sifat yang mulia. Taib. Qala wa asrafun nas wa jadduhum wa alahum himmatan asaddu mughairatan ala nafsihi. Maka orang yang paling mulia, ya, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang paling besar ghirahnya terhadap dirinya, ya. Itu tadi, dia cemburu, dia tidak tenang, dia tidak terima kalau dirinya di belakang, ya. Kalau dirinya di tempat orang-orang yang buruk, ya. Kalau dirinya berada pada tempat-tempat yang tidak terhormat, dia tidak mau, ya. Ghirah pada dirinya, dia cemburu pada dirinya, tidak demikian, saya harus seperti fulan, orang yang sungguh-sungguh, orang yang baiknya. Demikian pula wa khasatihi, tidak terima, ya. Dia punya cemburuan yang tinggi terhadap orang-orang khususnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Melihat anaknya berbuat buruk, ya, berperangai jelek, langsung dia ghirah, ya, cemburu, tidak dibiarkan saja, tidak apa-apa anak-anak itu, ya, tidak apa-apa itu, tidak diingkari. Kalau terjatuh pada kejelekan, memiliki sifat yang buruk, ya dia cemburu, tidak senang orang khususnya, orang dekatnya terjatuh pada perkara yang buruk, ya, ghirah dia. Bahkan wa umumin nas, bahkan seluruh manusia, dia lihat kejelekan pada seseorang, dia tidak terima, tidak diam hatinya, bergerak hatinya, pengen merubah. Jangan seperti itu perbuatan buruk, ya. Itu akan merugikan dirimu sendiri, gitu. Dia orang lain yang rugi, orang lain yang jatuh pada keburukan, tapi dia tidak terima, ya. Tidak tenang dia, ya. Ini orang yang mulia, ya. Dia pengen dia juga selamat, ya. Dia pengen orang lain tadi selamat dari keburukan, ya. Ini ghirahnya. Ini maksudnya ghirah itu, ya. Taib. Maka ini orang yang paling mulia, orang yang paling kuat rasa cemburunya pada dirinya sendiri, tidak rela, tidak ridho berada di tempat yang buruk, ya, memiliki sifat-sifat yang buruk, ya, atau orang-orang terdekatnya tidak senang dia, tidak ridho, cemburu dia kalau orang-orang dekatnya berada di tempat-tempat yang buruk, memiliki sifat-sifat yang buruk, bahkan pada seluruh manusia dia tidak senang kalau ada manusia yang terjatuh pada perangai yang buruk, ya. Qala wa li hadza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aghyaral khalqi 'alal ummah. Karena ini, ya, besarnya sifat ghirah itu berbanding lurus dengan tingginya kemuliaan seseorang, ya. Semakin kuat ghirahnya, semakin tinggi kemuliaannya, ya. Maka Nabi adalah orang yang paling besar rasa ghirahnya, ya, terhadap makhluk, terhadap umatnya, ya. Rasulullah SAW orang yang paling besar rasa ghirahnya. Tidak senang. Rasulullah SAW sangat berusaha, sangat menginginkan kebaikan pada umatnya. Tidak ingin umatnya terjatuh kepada keburukan, ya. Siapapun dia. Qala wallahu asaddu ghairatan minhu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih ghairahnya terhadap makhluk dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala kama tsabata fi sahih, sebagaimana terdapat hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika mendengar ceritanya Sa'ad bin Ubadah, ya. Sa'ad bin Ubadah menyatakan, kalau seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka langsung aku tebas dengan pedang, bukan dengan yang tumpul, tetapi dengan yang tajamnya. Sudah, enggak tanya alasannya dulu, ya, langsung. Kalau dia aku nemui istriku dengan seorang laki-laki, maka langsung aku tebas orang tersebut dengan pedang, dengan tajamnya, gitu. Ya. Nah, melihat itu, ya, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, atak jabuna min ghairati sa'din, ya, Apakah kalian heran dengan ghairahnya saat itu, ya? Tidak terima orang dekatnya berada di tempat yang buruk, ya kan? Tidak senang orang yang dia cintai berada di tempat-tempat orang yang buruk, ya. Maka itu ghairahnya Sa'ad, ya. Begitu besarnya ghairahnya Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasul menyatakan, apakah kalian heran, ya, terhadap rasa cemburunya Sa'ad? Qala, la ana aghyaru minhu, ya. Dan sungguh aku, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ghairahnya dibandingkan Sa'ad itu, ya. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ghairahnya, lebih cemburunya dibandingkan Sa'ad. Qala wallahu aghyaru minni, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih ghairahnya dibandingkan aku, ya. Baik. Nah, nanti disebutkan orang yang berbuat dosa itu akan tercabut nanti ghairahnya ini, rasa cemburunya terhadap dirinya. Dirinya berada di tempat jelek, di tempat buruk, ya. Bersama dengan orang jelek, bersama dengan orang buruk, sudah tidak merasa kehilangan, sudah tidak merasa buruk dirinya. Orang dekatnya berada di tempat buruk, ya, berbuat perbuatan buruk, sudah dia tidak merasa cemburu, dibiarkan saja, atau bahkan didukung, ya, bahkan didukung, bahkan dikampanyekan kejelekan itu. Maka itu bentuk hukuman, ya. Hukuman di dunia, ya. Dengan itu bertambah dosanya. Nah, nanti di akhirat bertambah azabnya, ya. Wal ya'udzu billah. Maka itu hukuman yang sebenar-benarnya hukuman, ya. Taib wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufik lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.